mereka. Nah, ini juga menjadi penghalang bagi mereka untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Kemudian berikutnya muncul taklid kepada ahzab, kelompok-kelompok dakwah, jamaah-jamaah dakwah yang muncul berikutnya. Ketika muncul gerakan-gerakan dakwah, kelompok-kelompok baru, Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh ataupun Hizbut Tahrir dan yang lain-lain, kita dapati pengikut-pengikut mereka juga melakukan taklid kepada tokoh-tokoh pimpinan, tokoh-tokoh dan pimpinan mazhab-mazhab atau hizb-hizb tersebut, dan itu juga membuat mereka terhalangi dari kebenaran yang sampai kepada mereka. Tidak kalah bahayanya juga taklid kepada perorangan. Taklid kepada perorangan. Ini juga banyak terjadi di kalangan umat. Ketika ada seseorang yang dianggapnya sebagai tokoh dalam suatu masyarakat atau tokoh dalam suatu organisasi atau tokoh dalam apa hal apa saja yang terkait dengan agama ini, kemudian dia fanatik dengannya secara khusus. Ini pun juga sering terjadi, yang juga sekali lagi membuat sebagian dari mereka menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Inilah ikhwani fillah rahimakumullah menunjukkan kepada kita betapa jeleknya taklid dan ta'assub yang itu menjadi penghalang besar untuk menerima kebenaran yang sampai kepada manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa taklid merupakan penyakit bagi orang-orang yang tidak begitu berilmu, karena mereka cenderung mengikuti orang yang berilmu, sehingga dengan taklid tersebut akhirnya mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Di sana ada golongan yang lain yang dari kalangan orang-orang yang mungkin berilmu terkena penyakit yang lain yang menghalangi mereka dari kebenaran, yaitu penyakit juhud. Juhud yakni mengingkari, atau orang yang mengikuti suatu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, sombong terhadapnya atau ingkar terhadapnya. Nah, ini dua penyakit, yang satu mengenai orang-orang yang berilmu tapi menentang, yang satu menimpa orang-orang yang kurang berilmu sehingga mereka menjadi terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan kepada kita dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kepada kita dalam banyak hadis-hadisnya tentang betapa tercelanya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebagian ayatnya menceritakan mereka orang-orang musyrikin, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfayna alayhi wa ma alfayna alayhi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawab mereka? Bal nattabi' ma alfayna alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan, apa yang ada padanya nenek moyang kami. Nah, ini jawaban orang-orang musyrikin ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Islam, agama yang Allah turunkan, agama yang benar, yang membawa segala kebaikan. Dengan mudah dan dengan gampang mereka menolak. Apa alasannya? Kami hanya mengikuti apa yang ada padanya nenek moyang kami. Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, la ya'qiluna syai'an, tidak paham apa-apa, wa la yahtadun, dan mereka enggak dapat petunjuk, tetap kalian akan seperti itu? Jawabannya secara praktek iya. Ya, jawaban mereka secara praktek iya. Yani walaupun ternyata bapak dan nenek moyang mereka tidak paham, walaupun mereka tidak dapat hidayah, tetap saja diikuti. Kebenaran yang datang kepada mereka dengan bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata dari Allah dan Rasulnya, tidak mereka terima. Ini kenyataan yang ada dari orang-orang musyrikin. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami ala ummatin. Ditafsirkan ala ummatin, yakni ala din, ala millah. Nenek moyang kami sudah berada di atas suatu ajaran. Jadi enggak perlu mereka, yakni merasa enggak perlu untuk menerima ajaran Islam. Merasa enggak perlu menerima ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena nenek moyang kami sudah punya agama. Sudah mengadut suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak mereka. Hanya dengan itu mereka menolak. Enteng sekali. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada manusia dari atas tujuh langit. Dengan mudah mereka menolaknya seperti itu. Luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada ayat yang lain juga Allah menceritakan lagi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti Rasulullah, jawab mereka, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. Cukup, kata mereka, ini sudah cukup. Ya, mereka sudah merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, bukan masalahnya cukup atau enggak cukup, itu benar apa tidak. Mengibadahi Lata, Uzza, Manat, Hubal, melakukan praktek-praktek kesyirikan, melakukan berbagai macam maksiat, perbuatan-perbuatan jahiliyah, cukup seperti itu? Bukan masalah cukup atau tidak cukup, benar apa salah. Ternyata kebenaran ditolak dengan hanya alasan taklid, mengikuti nenek moyang. Perbuatan maksiat termasuk, ya, di samping kesyirikan mereka taklid kepada nenek moyang mereka, perbuatan maksiat juga jawabannya seperti itu. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kalau mereka melakukan maksiat, Mereka mengatakan, nenek moyang kami dulu seperti ini. Wallahu amara nabiha. Na'udzubillah. Sampai mengatakan seperti itu. Dan Allah memerintahkan kami untuk itu. Dari mana? Ya. Ini lebih jelek daripada taklid. Awalnya mereka mengatakan apa? Nenek moyang kami dulu seperti itu. Dalam maksiat-maksiat. Fahisyah. Lalu mereka mengatakan, wallahu amara nabiha. Dan Allah merintahkan kami untuk itu. Na'udzubillah. Ini al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Menisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak mengatakannya. Maka Allah katakan kepada mereka, "Qul katakanlah Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya." Allah tidak memerintahkan pada perkara-perkara yang maksiat, yang fahsya, yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berkata tentang Allah, menyandarkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak tahu? Mana buktinya kalau Allah Azza wa Jalla memerintahkan yang seperti itu? Ini sesuatu yang sangat besar. Al-qawl ala Allah bi ghairi ilm. Mengatakan tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Dan sesungguhnya, ya, baik maksiat maupun kesyirikan mereka, mereka sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menganggap itu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Qul amara rabbi bil qist." Katakan Allah itu memerintahkan yang al-qist, perbuatan keadilan. Bukan memerintahkan hal yang seperti itu. "Qul innallaha harrama haqqul innam Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah mengingatkan, justru itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama harrama rabbi al-fawahish. Allah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Wal izma wal baghya. Allah mengharamkan perbuatan dosa, wal baghya, melampaui batas. Wa an tusyriku billah. Allah melarang kalian berbuat syirik kepada Allah. Ma lam yunzil bihi sultana, yang Allah tidak turunkan dalil untuk membenarkan perbuatan syirik itu. Wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah melarang kalian berucap atas nama Allah, dusta atas nama Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, ternyata justru itu sesuatu yang Allah haramkan. Kalau tadi mereka mengatakan wallahu amara nabiha, dan Allah merintahkan kami berbuat fahsya, Allah katakan di sini, innama harrama rabbiya al-fawahish. Katakan oleh Muhammad, Allah mengharamkan fawahish. Nah, dan terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan kalian berkata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Dusta atas nama Allah. Dan dusta atas nama Allah itu termasuk dosa yang terbesar. Dan syirik termasuk di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian kalian terus bersikukuh pada perbuatan maksiat, bersikukuh pada perbuatan syirik dengan alasan seperti itu? Taklid, ya, dan dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah. Masih dalam Bab ini Allah juga mengatakan pada ayat yang lain. Alasan mereka, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati nenek moyang kami sudah menyembah berhala-berhala itu. Sehingga kami ikut. Ya. Mengikuti di dalam kesyirikan ini kepada nenek moyang mereka. Ayat yang lain mengatakan, kadzalika yaf'alun. Demikian orang tua kami melakukan. Ahibati fillah rahimakumullah. Di samping ini perbuatan musyrikin, ketahuilah bahwa ini juga perbuatan orang-orang ahlul kitab. Ternyata mereka juga seperti itu, melakukan taklid dalam penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah. Dalam perbuatan syirik juga mereka melakukan taklid kepada pimpinan-pimpinan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahli-ahli ilmu di antara mereka, ruhbanahum, dan menjadikan ahli-ahli ibadah di antara mereka, arbaban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Rabb selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ya'budu, beribadah ilahan wahidah, kepada ilah yang satu. Kepada ilah yang satu. Tapi justru mereka menyembah selain Allah alihah, tuhan-tuhan selain Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan terkait dengan ayat ini hadis Rasulullah SAW ketika beliau bertemu dengan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang Arab yang mengikuti agama Nasrani. Maka Nabi SAW membacakan ayat ini kepadanya. Ternyata dia enggak terima. Bagaimana dikatakan mereka menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah di antara mereka sebagai Rabb, sesembahan selain Allah? Mereka enggak terima dikatakan seperti itu. Dia mengatakan, "Lasna na'budu." Kami enggak mengibadahi mereka. Kenapa kami dikatakan menjadikan pendeta mereka, pendeta yakni orang-orang Nasrani sebagai ilah min dunillah? Maka Nabi katakan, alaysa idza harrama halalan ittaba'tumuh wa idza halala muharraman ittaba'tumuh. Bukankah kalau mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kalian mengikutinya? Atau sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang haram, kalian mengikutinya? Qala bala, iya. Kalau itu benar. Qal, Nabi katakan, fatilka ibadatuhum iyyah. Itulah ibadah mereka kepada iyyahum, kepada pendeta-pendeta mereka, kepada ahli ilmu di antara mereka, atau kepada ahli ibadah di antara mereka. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita perhatikan di sini ternyata orang-orang ahlul kitab juga jatuh dalam taklid, yang itu menjadikan mereka jatuh di dalam kesyirikan juga, bagaimana musyrikin. Dan bahkan dalam bab ini begitu sama. Makanya Adi bin Hatim sempat mengingkari, bagaimana kok dikatakan kami menjadikan pendeta-pendeta sebagai roh selain Allah? Kami enggak merasa begitu. Maka Nabi terangkan bahwa memang bukan dengan cara langsung sujud kepada pendetanya, tidak. Walaupun ada di antara mereka yang melakukannya. Tapi Nabi SAW terangkan bahwa jatuhnya mereka dalam bab ini dengan cara taklid kepada pendeta-pendeta mereka dalam hal yang bertolak belakang dengan hukum agama Allah. Allah haramkan, mereka halalkan dan diikuti. Allah halalkan, mereka haramkan dan sebaliknya. Dan diikuti. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi SAW menilai ini merupakan suatu taklid dan ta'assub yang membuat mereka jatuh di dalam kesyirikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, bukankah hal yang seperti ini mungkin saja terjadi di umat ini? Sangat mungkin. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti langkah dan jejak mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dalam segala hal. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada salah satu di antara umat ini mengikuti ahli ilmu di antara umat Islam, mengikuti ahli ibadah di antara umat Islam dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan agama Allah, Allah haramkan dia, halalkan dan sebaliknya, maka persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau oleh orang Nasrani terhadap pendeta-pendeta mereka. Nah, inilah taklid. Ikhwanku bin rahimakumullah, bila demikian kondisinya, kalau begitu memang sangat berbahaya sikap taklid ini. Sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam banyak hadis tentang bahaya taklid. Di antaranya pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum azwa al-quddati bil-quddah hatta law dakhalu suhra dabbin ladakhaltumuh. Latattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti sunana man kana qablakum, ajaran atau perbuatan. Sunan yakni jalan. Man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzzah, seperti satu quzzah dengan quzzah yang lain. Quzzah yakni bulu anak panah. Bulu anak panah yang di kiri dan kanannya tentunya sama, biar seimbang larinya anak panah ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Adwal kudzati bil kudzah. Persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltuhu. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dab, kalian akan mengikuti mereka masuk. Qala ya Rasulullah, al-Yahud wa an-Nasara? Qala faman. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah mengikuti Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Dia mengatakan, siapa lagi? Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, famanil qaum illa ula'i. siapa lagi kalau bukan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah jeleknya taklid. Karena sikap taklid sampai bukan lagi mengikuti tokoh-tokoh yang muslimin, bahkan mengikuti tokoh-tokoh atau bahkan bukan tokoh dari kalangan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW menceritakan di sini, umat Islam akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Yang dimaksud umat sebelumnya, Yahudi Nasrani, yang keberadaan mereka terus sampai saat ini. Ternyata umat Islam dengan sikap taklid itu bukan hanya mengikuti orang-orang seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kalau itu, walaupun taklid kepada mereka tidak boleh, itu masih orang-orang baik. Bukankah begitu? Mereka para imam. Taklid pada mereka saja sudah tidak benar. Bagaimana kemudian ternyata umat ini akan taklid kepada al-Yahud wa Nasara? Dalam hal apa? Dalam segala hal, dari urusan akidah sampai urusan-urusan apa? Akhlak. Dalam urusan akidah, coba kita lihat sekarang di hari-hari ini, berikutnya ini, berapa hari kemudian peringatan tahun baru. Siapa yang merayakan di negeri ini? Umumnya muslimin. Mengikuti siapa? Mengikuti mereka, orang-orang kufar. Dalam hal apa? Termasuk sebagiannya, ya, ada urusan akidah, ada urusan apa? Akhlak, tradisi. Ucapan selamat kepada mereka orang-orang Nasara yang baru merayakan Natal. Akidah. Tidak boleh. Mereka merayakan Natal itu dalam rangka taat atau maksiat. Maksiat, bahkan sebesar-besarnya maksiat. Ketika mereka merayakannya, mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kekufuran yang nyata. Menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah. Berbuat seperti itu kalau diucapkan selamat. Selamat Natal, selamat hari Natal. Yang mengucapkan jawab muslimin. Bagaimana kufur kepada Allah dikatakan seperti itu. Diberi tahniah, ucapan selamat. Mengikuti siapa? Mengikuti mereka. Orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nah, kami nanti dalam hal akhlak, tradisi, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang selain Islam. Kita sama-sama tahu apa yang dilakukan mereka di malam-malam perayaan hari-hari seperti ini. Ini akibat daripada taklid. Sekedar ikut-ikutan. Apa mereka melakukan itu berdasarkan ilmu? Ilmu apa? Apa mereka mengatakan kami ittiba? Ittiba apa? Ittiba itu berdasarkan dalil Quran dan hadis. Ada yang menganjurkan Islam, menganjurkan umat Islam untuk mengikuti dalam bab ini? Tidak ada. Jadi jelas murni taklid. Akibat daripada taklid sampai terjadi seperti ini. Azwal kudzati bil kudzah. Persis. Sadaqah Rasulullah. Sungguh benar. Yang dikatakan Rasulullah alaihissalatu wassalam, kita sangat membuktikan kebenaran sabda beliau ini. Ya, ketika muncul tren tertentu dari mereka, Yahudi, Nasrani, tren dalam hal apa? Pakaian diikuti. Tren dalam hal apa? Gaya rambut diikuti. Tren dalam hal apa? Dalam hal apa saja diikuti. Ya. Pada hadis yang lain Nabi mengatakan, la taqumussah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai umatku melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Sedikit demi sedikit sampai sama. Sampai persis perbuatan dan perlakuan mereka dengan sempat-sempat sebelumnya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sudah membuktikan dan melihat dengan mata kepala kita, dengar dengan telinga kita apa yang terjadi pada umat ini. Sekali lagi, ini buah daripada sikap taklid, sikap membeu, sikap latah yang dilakukan oleh muslimin atau sebagian muslimin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekeliruan dari sebagian sahabat yang langsung ditegur oleh Rasulullah dengan teguran yang cukup keras dalam bab ini. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Waqif Al-Laythi radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin wa lil musyrikin sidra ya'kufuna 'inda aslihatahum yuqalu laha zat wa anwa. Fa'mararna bi sidratin fakuna ya Rasulullah ij'al lana zat anwa kama lahum zat wa anwa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن فتتبعن سنن من كان قبلكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika itu bersama para sahabat. Para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada perang Hunain. Abu Waqid Al-Laythi menceritakan, kami keluar bersama beliau menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Saat itu kami baru mentas dari kekafiran, baru lepas dari kekafiran. Orang-orang yang baru masuk Islam. Maka mereka melewati sebuah pohon besar, pohon sidr, ya, yang mereka gantungkan di situ senjata-senjata mereka untuk cari berkahnya, cari berkahnya. Mereka meyakini tentunya dengan digantungkan di situ senjata-senjata mereka akan lebih ampuh. Apa yang semacam itu? Kamarar Nabi Sidra bin Fakuna ya Rasulullah ij'al lana zata anwar. Ya Rasulullah, buatkan kami zatu anwar, pohon yang digantungi seperti itu. Diyakini seperti, yakni mereka meyakini para musyrikin, ini pohon keramat. Nah, kami ya Rasulullah ingin seperti itu. Buatkan untuk kami zatu anwat seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan dengan kaget, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qala Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama kana lahum alihan. Ini betul-betul ajaran-ajaran, yakni umat-umat itu, kemudian diikuti oleh bagian muslimin. Kalian ini mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka memiliki sesembahan. Ya. Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. kalian ini kaum yang bodoh. Nah, sebagaimana terjadi pada umat Nabi Musa, di mana mereka melewati orang-orang kafir yang menyembah berhala, ternyata mereka juga ingin ja'alna ilahan, buatkan untuk kami sesembahan kama lahum aliha, sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Nabi Musa sekian tahun mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dan anti kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kok ternyata justru ini malah minta sesembahan selain Allah. Kalian ini orang-orang yang bodoh. Ternyata terjadi yang mirip pada kejadian sebelum perang Hunain ini. Sebagian para sahabat sembal masuk Islam ingin melakukan seperti yang dilakukan musyrikin. Nabi marah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini karena kurangnya ilmu. Mereka baru masuk Islam, sehingga kurangnya ilmu ini menyebabkan mereka jatuh dalam perbuatan sekedar ingin mengikuti. Ya, mereka disebutkan tadi sudah jauh ahdin di kufrin, baru mentas dari kekafiran. Kita ambil faedah di sini, ternyata kekurangannya ilmu menyebabkan seorang jatuh dalam taklid, ingin ikut-ikutan. Dan subhanallah, dalam bab ini yang ingin diikuti suatu perbuatan yang sangat besar, tabarruk, ngalap berkah, mencari berkahnya pohon. Ikhwani fillah rahimakumullah, makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab apa? At-tabarruk, dalam hal mencari berkah, dan bahwa itu termasuk suatu perbuatan syirik. Nah, tentu para sahabat Nabi SAW tidak ingin berbuat syirik. Sekali lagi, itu permintaan karena ketidaktahuan. Tapi Nabi SAW tetap marah dengan kemarahan besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kemudian seseorang yang sudah tahu dan tetap melakukan suatu perbuatan yang salah karena taklid? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dari beberapa hadis yang sudah baca tadi, beberapa ayat, jadi seseorang bisa mengikuti sampai kekafiran, kesyirikan, ya, perbuatan maksiat, semuanya itu karena taklid. Dan ini sekali lagi banyak sudah terjadi di umat ini. Bagian lambang-lambang kekufuran dipakai oleh muslimin, ya, pakai kalung salib misalnya. Karena apa? Karena taklid, mengikuti. Makanya di sini kita harus waspada dari sikap taklid dan fanatik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan kepada kita pada kisah perjalanan Ruth. Kisah perjalanan Ruth. Ketika seseorang diwafatkan, di situ terdapat suatu faedah tentang tercelanya taklid dalam agama ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam fitnatul qabr, ujian di alam kubur, alam barzah, mayit ditanya tiga pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tentang Allah, Rabbuk. Pertanyaan tentang agama, Madinuk. Pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang nabinya. Seorang yang beriman, seorang mukmin baik, dia mengatakan, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar, dia memberikan alasannya. Qara'tu kitabullah wa amiltu bihi. Aku membaca kitabullah dan aku mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa apa? Dia belajar dan tidak taklid. Membaca Quran dan mengamalkan sehingga punya ilmu dan punya amal, sehingga dia menjawab dengan benar jawaban pertanyaan alam kubur tersebut. Nah, buah daripada apa? Belajar tentang agama dengan dalil, membaca dalil-dalil dari Quran dan tentunya hadis. Tapi sebaliknya, golongan yang kedua, yang munafik, yang kafir, yang musyrik, ketika ditanya oleh malaikat dengan tiga pertanyaan itu, apa jawabnya? La adri. Saya tidak tahu. Sulit menjawab. Saya tidak tahu. Dan dia mengatakan, disebutkan dalam riwayat itu, sami'tu an-nas yaqulun wa qultu. Aku dengar orang-orang mengatakan seperti itu, maka saya katakan. Nah, perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwa dia apa? Di dunia ini dia hanya ikut-ikutan. Aku dengar orang mengatakan begini, maka saya ikut. Sementara yang pertama dia mengatakan apa? Aku membaca kitabullah. Nah, dari sinilah ikhwan fillah rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan dasar dalam menulis kitabnya Al-Usulus Salatah. Apa yang beliau sebutkan di situ? Dalam Al-Usulus Salatah, tiga prinsip dan tiga pokok dalam belajar Islam. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena itu yang ditanya di alam kubur, man rabbuk. Yang kedua apa? Ma'rifatul din, ma'rifatul an-nabi. Mengenal Nabi. Siapa Nabi Muhammad? Karena di alam kubur itu yang ditanya, man nabi. Kemudian prinsip yang ketiga apa? Ma'rifatul din Islam. Mengetahui agama Islam, karena itu yang ditanya di alam kubur, madinuk, apa agamamu? Dengan catatan apa? Bil adillah, dengan dalil mengetahuinya. Karena disebutkan dalam hadis itu, qara'tu kitabullah, mempelajari dengan membaca kitabullah. Ya. Jadi ini yang diajarkan, ittiba', mengikuti dalil dalam mempelajari agama. Tentu sebaliknya, ya, dilarang apa? Taklid. Karena yang tidak mampu menjawab, dia mengatakan, aku dengar orang-orang begitu, maka aku mengatakannya. Taklid. Maka jangan takut. Jadi kisah tersebut, yang disebutkan Rasulullah SAW juga menjadi dasar utama dalam bab ini, terlarangnya seseorang melakukan taklid dalam mempelajari agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi SAW pada kesempatan yang lain menerangkan kepada kita tentang tercelanya taklid dan fanatik ta'assub pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kharaja min at-ta'ah wa farata al-jama'ah famata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan wa farata al-jama'ah dan mufarakah, yakni menyempal atau berpisah dari al-jamaah, yakni dari pimpinan muslimin yang sah. Famata mata mitatan jahiliyah, lalu dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah dalam kesesatan. Wa man qatala tahta rayatin immiyah yaghdhabu li 'asabatin aw yad'u ila 'asabatin aw yanthuru 'asabatan faqutil faqitlatuhu jahiliyatun. Dan siapa yang qatala, berperang, tahta rayatin immiyah, di bawah bendera yang tidak jelas. Immiyah dari kata amat, buta, yang ini sesuatu yang tidak jelas. Ya, benar salahnya tidak jelas. Yaghdhabu li'asabatin, dia lakukan karena apa? Yaghdhab, demi melampiaskan kemarahannya ketika membela suatu asabah, suatu kelompok. Aw yad'u ila asabah, atau ia mengajak, ya, mengajak kepada suatu kelompok. Aw yansuru asabatan, atau karena dia membela, apa namanya, menolong asabah, suatu kelompok, kelompok yang tadi dia membela atau dia mengajak atau bahkan dia bertempur karena asabah yang tidak jelas salahnya, takutin ternyata dia mati. Maka bagaimana kondisi kematiannya? Kata Rasulullah, faqitlatuhu jahiliyah, terbunuh dalam kondisi mati jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dan siapa yang kharaja ala ummati, keluar melawan umatku, dia pukul yang baik dari umatku maupun yang jelek, tidak peduli. Walaya tahasha min mu'miniha, dan tidak peduli pula dengan yang mukminnya. Walaya filizi ahadin ahdahu, dan tidak menunaikan janji kepada orang yang punya janji. Falaysa minni wa lastu minhu, maka aku, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan darinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini juga terdapat larangan dan celaan dari sikap ta'assub. Sikap ta'assub fanatik. Nabi SAW mengatakan seperti yang tadi kita dengar, kalau ada orang yang sampai berani berperang, ya, demi sesuatu yang tak jelas kebenarannya, dan sampai mati, ternyata matinya jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap ta'assub merupakan sesuatu yang tidak diridhoi dalam Islam. Upaya yang dia lakukan, baik mengajak, baik menolong, apalagi sampai berperang, bukan upaya yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan yang dia korbankan, sampai yang termahal dari yang dia miliki, jiwanya, dia korbankan sampai mati, tidak ada artinya di sisi Allah. Nah, begitu tercela sikap fanatik terhadap sesuatu yang tidak benar seperti itu. Bahkan pernah terjadi pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit ketersinggungan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Yaitu terjadi antara sahabat dari Ansar dan sahabat dari Muhajirin. Ya. Yani sebagian mereka menepuk yang lain, bagian yang tidak pantas untuk ditepuk, aib bagi mereka, sehingga marah. Sampai akhirnya terjadi mengangkat suara satu terhadap yang lain. Sampai akhirnya masing-masing memanggil temannya. Orang yang dari kalangan Ansar memanggil teman-temannya dari Ansar, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Maka yang Muhajirin juga memanggil teman-temannya dari yang Muhajirin, ya lal Muhajirin. Sampai suasana memanas antara Muhajirin dan Ansar. Maka kejadian ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Segera Rasulullah SAW mengingatkan mereka dengan marah. Dan beliau mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha mumkinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah, dengan seruan-seruan jahiliyah, wa ana baina adhurikum, sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian, da'uha, tinggalkan panggilan-panggilan seperti itu. Fa innaha muntinah, itu sesungguhnya panggilan-panggilan yang berbau busuk. Ikhwan fillah rahimakumullah, pelajaran penting dari kisah ini. Ketika terjadi hal semacam tadi, kelompok ini memanggil kelompoknya, yang ini memanggil kelompoknya, karena kelompok. Pembelaannya karena apa? Karena kelompok. Padahal mereka menggunakan nama Ansar dan Muhajirin. Bukankah nama ini sendiri dari sisi namanya nama yang syar'i? Nama yang syar'i, baik Ansarnya maupun Muhajirinnya, dua-duanya nama yang syar'i, jelas tidak diragukan. Tapi ketika nama yang syar'i ini digunakan untuk sesuatu yang tidak syar'i, pembelaan demi nama tersebut bukan demi inti masalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan. Panggilan ya lal Ansar, ya lal Muhajirin, Nabi marah dan Nabi menganggap ini adalah apa? Seruan-seruan jahiliyah yang busuk, yang harus ditinggalkan. Dengan marah Nabi SAW menegur mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ini ya yang terjadi dan seperti ini kemarahan Rasulullah SAW, bagaimana dengan sikap-sikap fanatik dan ta'assub yang terjadi di tengah umat ini? Sudah tidak terhitung ya kefanatikan dan ta'assub yang ada di tengah umat ini. Dan juga lebih jelek lagi, fanatik dan ta'assub mereka bukan pada nama-nama yang syar'i, mungkin pada partai politik, mungkin pada kelompok dakwah tertentu, hizb-hizb tertentu, mungkin kepada pribadi-pribadi tertentu, ya, fanatik dengan ini, fanatik dengan itu, membela ini, membela itu, bukan karena kebenaran yang diyakini suatu kebenaran yang memang benar, tapi hanya karena pembelaan yang tadi, rayah imdiyah, bendera yang tidak jelas. Nah, tentu ini lebih jahiliyah lagi. Tentu Nabi sangat marah. Dan ketika itu, alhamdulillah, tidak kemudian terjadi sesuatu yang pertumpahan darah dan sejenisnya. Sekarang yang terjadi di umat Islam apa? Sampai terjadi pertumpahan darah. Karena itu, bagaimana kalau Nabi SAW mengetahui apa yang terjadi di umatnya seperti sekarang ini? Tentu sangat menyedihkan. Tentu beliau sangat marah alaihi wasallam kalau mengetahui hal-hal seperti ini. Dan seperti yang saya katakan, jadi hadis ini sangat penting dalam bab yang kita bahas. Jadi dalil yang sangat pertama, larangan ta'assub, ya, larangan fanatik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada hadis yang lain juga Nabi mengancam dengan ancaman yang juga cukup berat. Masih dikatakan oleh beliau tentang dakwah al-jahiliyah ini. Kata beliau, laisa minna, bukan dari golongan kami. Man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wah jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang-orang yang daraba al-hudud, memukul-mukul pipi-pipi mereka karena ungkapan bela sungkawa kepada mayit yang mati, sedihan, meratapi mayit. Wasyaqqal juyub, robek kerah-kerah baju mereka. Karena apa? Juga karena apa? Ungkapan kesedihan itu. Wada'a bi da'wal jahiliyah. Nah ini, terkait dengan pembahasan kita. Dan da'a bi da'wal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ulama rahimahumullah menafsirkan beberapa penafsiran tentang da'a bi da'wal jahiliyah, seruan jahiliyah dalam hadis ini, di antaranya adalah ya, sikap-sikap fanatik seperti yang tersebut pada hadis yang sebelumnya. Yang jelas tadi katakan da'a bi da'wal jahiliyah, sebagai dengan seruan jahiliyah kalian melakukannya sementara aku di tengah-tengah kalian. Nah, jadi kalau begitu, seruan-seruan jahiliyah dalam bab ta'assub fanatik ini mendapat ancaman yang lebih daripada pada hadis yang sebelumnya. Kalau di hadis yang sebelumnya ada dikatakan nahamun tinas, itu seruan busuk. Kalau di hadis yang baru kita baca ini, Nabi sudah mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Lebih menakutkan. Nabi katakan bukan dari golongan kamu. Lebih menakutkan. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sikap-sikap fanatik dan ta'assub ini harus benar-benar dijauhi oleh umat Islam. Kalau kita melihat para a'immah, para imam, imam yang terdahulu, mereka sangat membenci sikap yang seperti itu. Baik dari para imam mazhab maupun yang sebelumnya maupun yang setelah. Sebagai contoh para imam mazhab, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, diriwayatkan dari beliau ucapan-ucapan yang beliau enggak rela untuk diikuti begitu saja tanpa diketahui dalilnya. Suatu saat, salah satu dari murid beliau menulis apa yang didengar dari beliau. Maka beliau menegur, apa yang kamu tulis? Ya, beliau tegur. Dan beliau mengatakan, فَإِنَّ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدَى. Sekarang kita berpendapat seperti ini, mungkin besok kita rujuk dari pendapat itu. Takut beliau diikuti hanya karena beliau menyadari sebagai seorang manusia yang bisa keliru, bisa salah. Sekarang ngomong begini, besok berubah. Maka kalau kebenaran dikaitkan dengan seseorang, akhirnya yang terjadi adalah penimpangan. Gak rela beliau. Imam Malik rahimahullah juga seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga seperti itu. Seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Muqaddimah Kitab Shalat Nabi, kita lihat di sana usulan-usulan secara yakni banyak ya, disebutkan oleh beliau ucapan-ucapan para imam tersebut. Syafi'i rahimahullah termasuk yang paling banyak diriwayatkan dari beliau mencela sikap taklid. Sampai di antara ucapan beliau, ajma' al-ulama ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu an yaj'aha liqauli ahadin ka'inan man kana. Si ulama sepakat atau bahkan umat sepakat bahwa kalau ada seseorang yang telah mengetahui dengan jelas tuntunan Rasulullah, sunnah Rasulullah alaihissalam, la yajuzu lahu an yad'aha, tidak boleh baginya meninggalkannya. Biqauli ahadin, demi mengikuti ucapan seseorang. Kainan mangkana, siapapun juga. Tidak boleh. Terus yang diikuti siapa? Ya sunnah itu yang sudah jelas. Seolah-olah beliau mengatakan, walaupun saya tidak boleh diikuti. Dan memang beliau tidak rila. Ya, beliau tidak rila. Makanya beliau mengatakan dalam ucapan yang lain, ucapan yang masyhur, kita sahih hadis bahwa madhabi. Ya, kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Bahkan ditegaskan oleh beliau kepada muridnya, Imam Ahmad rahimahullah, wahai Ahmad. Kalau engkau tahu hadis yang sahih, baik hadisnya orang Basrah, orang Kufah, atau orang Syam, atau yang mana, dari hadis-hadis yang sahih, beritahukan kepada aku. Ya. Beritahukan kepada aku. Untuk aku kembali kepada hadis tersebut. Ini, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau mengatakan juga, kepada seseorang, sampai beliau marah ketika orang itu bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu beliau menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang itu balik mengatakan, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau mengambil hadis itu, mengamalkannya, menerimanya? Marah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan mengatakan, apakah kamu melihat aku ini baru keluar dari gereja? Hah? Apakah ada di dalam pada diriku ini tanda-tanda sebagai seorang Nasrani? Pakai ikatan itu, ikatan apa? Badannya yang sebagai tanda ciri khas orang Nasrani. Kamu lihat aku seperti itu? Aku mengatakan, Rasulullah bersabda seperti ini, kemudian aku tidak mengambilnya. Ini sikap para ulama. Bahkan beliau juga mengatakan, kalau ada hadis, ya buang ucapan itu, lempar kena tembok. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam rangka menegaskan kepada umatnya agar janganlah fanatik, agar jangan ta'assub kepada beliau, tapi mengikuti apa yang diikuti oleh Syafi'i rahimahullah. Kalau ada seseorang yang fanatik kepada Syafi'i pada pendapatnya dan menolak hadis Nabi, sesungguhnya justru tidak mengikuti Syafi'i. Yang mengikuti Syafi'i adalah yang mengikuti hadis dan walaupun tidak sesuai dengan pendapat Syafi'i rahimahullah. Nah ini yang sesungguhnya, makanya seperti Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala sangat memahami hal ini. Beliau adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i, dan beliau paham ajaran Syafi'i dalam bab ini. Makanya ketika beliau mendapati suatu hadis, kemudian hadis itu bertentangan dengan pendapat Syafi'i, beliau mengatakan bahwa inilah sesungguhnya mazhab Syafi'i. Inilah sesungguhnya mazhab Syafi'i rahimahullah, karena itulah yang sesuai hadis. Dan beliau sudah berpesan bahwa kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhab. Begini sikap yang benar. Ya, tidak taklid dan tidak fanatik. Imam Ahmad rahimahullah juga memperingatkan umat dari sikap fanatik kepada beliau atau kepada imam-imam yang lain. Dia mengatakan, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallidu Malikan wala Auza'i wala Tsauri, jangan taklid kepada Malik, kepada Auza'i, kepada Tsauri, Sufyan. Nah, beliau contohkan dengan nama para imam-imam tersebut yang mereka pada dasarnya imam, ulama. Tapi mereka manusia yang bisa salah, bisa keliru, termasuk beliau sendiri. Maka beliau katakan, la tuqallidunni, jangan kalian takluk kepadaku. Wa khudhu min haitsu akhadna, ambillah dari mana kami mengambil. Yakni Al-Quran, hadis, itu yang diikuti, bukan perorangan-perorangan di antara mereka. Nah ternyata para imam rahimahumullah itu mazhab mereka, yaitu mazhabnya ittiba', mengikuti ayat dan hadis, mengikuti Rasulullah SAW. Itu mazhab mereka, bukan mazhab mereka adalah mengikuti orang-orang tertentu dan mengaitkan kebenaran dengan orang-orang tertentu. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu ucapan-ucapan para ulama yang lain juga banyak dalam bab ini. Apa yang kita sebutkan cukup menjadi pelajaran buat kita ketika kita betul-betul ingin mengikuti suatu kebenaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, di balik ta'assub dan taklid ini akan muncul akibat-akibat buruk yang banyak. Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala dalam bukunya At-Ta'assub At-Tamim, fanatik yang tercela, beliau menyebutkan beberapa contoh akibat buruk daripada sikap taklid dan ta'assub ini. Di antaranya yang pertama, mukhalafatun nusus wa taqdimur ra'yi. Mukhalafatun nusus wa taqdimur ra'yi, menyelisihi nas-nas Al-Qur'an dan hadis, dan taqdimur ra'yi, lebih mengedepankan ra'yu, pendapat-pendapat perorangan. Dan ini sangat nyata. Ini sangat nyata. Ketika seorang fanatik kepada mazhab tertentu, Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali, lalu tidak peduli dengan yang lain, maka apa yang terjadi? Mesti terjadi penyelisihan terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis, sedikit atau banyak. Kenapa? Karena mereka ini tidak ma'asum. Apakah Imam Hanafi ma'asum? Ya, Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit ma'asum? Tidak. Apakah Malik bin Anas al-Asbuhi, Imam Malik, Maliki, ma'sum? Tidak ma'sum. Apakah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Syafi'i, ma'sum? Tidak ma'sum. Apakah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, al-Hanbali, Imam Hanbali, ma'sum? Tidak ma'sum. Kalau begitu, ketika seseorang mengikuti mazhab salah satunya saja, berarti mesti jatuh di dalam apa? Kesalahan. Entah berapa persen. Ya. Dan berarti mesti menyelisihi dalil Al-Quran maupun hadis. Sedikit atau banyak. Dan mesti mengedepankan apa? Ra'yu, pendapat pribadi. Entah berapa persen. Sedikit atau banyak. Nah, ini jelas. Mereka yang fanatik kepada mazhab tertentu. Dan kalau kita belajar fikih, ya terutama fikih dengan muqaranah antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, perbandingan, kemudian kita belajar mana yang sahih dari pendapat-pendapat itu dengan memaparkan dalil dari masing-masing pendapat dan membandingkannya, kita akan tahu secara lebih nyata bahwa ternyata dalam bab ini mazhab ini yang benar karena dalilnya jelas, mazhab ini salah karena enggak punya dalil. Kenapa enggak punya dalil? Mungkin saja, bukankah pengetahuan orang terbatas? Bukankah mungkin ketika itu belum sampai kepadanya dalil? Mungkin. Ya, Abu Hanifah misalnya, yang dia tergolong yang tertua, pengetahuan hadisnya tergolong lebih sedikit dibanding yang setelahnya, Karena ketika itu pengetahuan hadis belum begitu terkumpul. Beda sekali antara Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Yang pertama yang tertua dengan yang termuda, Imam Ahmad. Pengetahuan hadisnya sudah sangat luas. Ya, tergambar secara nyata di kitabnya Musnad Ahmad. Ya. Sekian puluh ribu hadis dalam Musnad Ahmad. Abu Hanifah ada buku dengan Musnad Abu Hanifah. Walaupun yakni mungkin bukan karangan beliau sendiri. Berhasil dinisbatkan kepada beliau dengan nama Musnad Abi Hanifah. Hanya berapa hadis? Ini membuat atau menyebabkan sekian banyak pendapat Abu Hanifah tidak sesuai dengan dalil karena memang pengetahuan dalil beliau dalam bab hadis kurang. Belum nyampe kepada beliau. Beliau sendiri ketika salah, ma'zur, mungkin ya, dimaafkan. Kenapa? Karena memang belum tahu. Sehingga menggunakan ra'yu. Dikiaskan dengan yang lain. Menggunakan logika. Tapi orang yang datang berikutnya sudah tahu hadis. Kok kemudian tetap memegang pendapat Abu Hanifah tadi yang tidak ada dalilnya? Karena apa? Fanatik. Jelas. Di sini dia telah menyelisih nas Al-Quran dan hadis. Dan di sini dia telah mengedepankan ra'yu. Pendapat pribadi. Yang itu dilarang dalam agama kita. Ini satu contoh. Ya. Yang kalau dirinci banyak sekali. Dan ini bukan hanya mengikuti, bukan hanya menimpa pengikut mazhab Hanafi. Ini juga menimpa pengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ini kalau kita baru bicara pada orang-orang yang berfanatik kepada imam-imam mazhab. Belum lagi kalau kita bicara kepada mereka yang berfanatik ta'asub dan taklid kepada kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, Khawarij, ya, Rafidah, Syiah dan lain-lain. Oh. Ini menyisihi dalil nas Al-Qur'an dan hadis. Ya, bukan hanya yakni bukan dalam halal yang sifatnya pendapat-pendapat fikih, tapi menyelisih nas-nas Al-Quran dan hadis dalam bab pokok-pokok agama yang fanatik kepada Mu'tazilah misalnya, dia tidak mengimani sifat-sifat Allah. Bagaimana dengan hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah? Mereka pahami sepemahaman mereka dengan ra'yu mereka. Khawarij dan orang-orang yang fanatik kepada tokoh-tokoh mereka dan pemikiran mereka, mengkafirkan orang yang berdosa besar, ya, menganggap iman itu tidak naik, tidak turun. Akibat dari itu apa? Tidak menerima hadis-hadis yang menerangkan atau bahkan ayat yang menyebutkan iman itu yazid wa yamku, bisa bertambah dan berkurang. Berakibat tidak menerima hadis-hadis yang menyebutkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Mereka masih muslim walaupun terancam masuk neraka. Mengambil pendapat ra'yu, akal pikiran, logika tokoh-tokoh. Nah, apalagi Syiah Rafidhah lebih-lebih lagi. Luar biasa. Nah, ahibatillah rahimakumullah, ini efek yang sangat buruk daripada sikap taklid dan ta'assub. Sudah taklid ikut-ikutan, ya, tidak peduli dalilnya, ta'assub lagi, dikasih tahu tidak mau. Ya, masa guru saya enggak tahu, dia kan orang yang berilmu. Masa imam mazhab saya enggak paham, dia kan seorang alim. Nah, alasan-alasan yang tidak diterima dalam agama. Kemudian efek yang kedua, kasratul ahadits adh-dha'ifah wal mawdu'ah wal ihtijaj biha. Sikap taklid dan fanatik ini juga memperbanyak hadis-hadis yang dhaif yang dijadikan hujjah, dan memperbanyak juga bahkan hadis-hadis yang palsu yang dijadikan hujjah atau digunakan menghujat mazhab yang lain. Ya. Jadi ini juga sangat berbahaya. Akibat daripada sikap fanatik dan taklid ini membuat pertama hadis dhaif dulu, ya. Hadis dhaif banyak dijadikan hujjah. Karena apa? Demi membela pendapat tertentu. Seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kita belajar fikih dengan muqaranah, memperbandingkan mazhab satu dengan yang lain, dalam masalah ini ada tiga mazhab atau tiga pendapat misalnya. Satu pendapat begini, dua begitu, ketiga seperti ini. Masing-masing dalilnya apa? Satu dalilnya ini, dua dalilnya ini, tiga dalilnya ini. Kita bandingkan. Kita pelajari masing-masing dalil. Akhirnya kita temukan, oh yang ini dalilnya sahih, yang ini dalilnya dhaif, yang ini tidak punya dalil. Ya. Orang yang ittiba, oh saya pilih yang ini, kenapa ini ada dalilnya dan sahih. Orang yang taklid mungkin akan mengatakan, kalau saya dalilnya ini, saya memilih pendapat yang ini. Loh, itu kan dalilnya dhaif. Ya, walaupun dhaif tapi sesuai dengan kias. Akhirnya berhujjah dengan dalil yang dhaif karena fanatik. Enggak mau menerima itu walaupun sahih karena sudah kadung fanatik. Walaupun dengan alasan ini kan lebih sesuai dengan kias. Yang itu tidak sesuai dengan kias. Nah, model seperti ini dalam bab fanatik dan ta'assub ini taklid banyak sekali. Di buku-buku fikih banyak akhirnya orang-orang membela suatu pendapat yang dasarnya lemah hanya karena apa? Sikap fanatik. Padahal hadis yang dhaif bolehkah dijadikan hujjah? Tidak boleh. Dalam fikih ini yang orang sebut furu' walaupun tidak boleh. Bukankah hadis yang dhaif itu La yasihhu nisbatuhu ila Rasulullah. Tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah kalau dhaif. Dhaif sama dengan itu bukan ucapan Rasul. Bagaimana itu yang bukan ucapan Rasul mau dijadikan dalil suatu hukum? Padahal hukum itu menetapkan halal, menetapkan haram, menetapkan wajib, menetapkan sunnah yang di atas namakan ini hukum Allah, berarti ini yang Allah turunkan, menisbatkan kepada Allah. Boleh seperti itu dengan dasar hadis yang baik, yang itu bukan ucapan Rasul, itu tidak boleh. Kalau melakukan itu berarti masuk di dalam perbuatan apa yang tadi kita sebut, dosa termasuk yang terbesar, bicara tentang Allah tanpa ini. Menyandarkan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang tidak ada dasar ini. Nah, dan betapa banyaknya hadis yang wahid. Kalau kita baca, belum kita baca sudah, kita lihat silsilah al-ahadits adh-dha'ifah wal-mawdu'ah, ya, buku silsilah al-ahadits adh-dha'ifah wal-mawdu'ah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, berapa jilid tuh? Tuh banyak sekali, 11 jilid kalau masalahnya. Yang mestinya setiap jilidnya itu 500. Ya, 500 kali 11. Itu ada yang dhaif, ada yang mawdu'. Sebegitu banyak ada yang dhaif. Ya. Sekian banyak dari apa yang disebut terkait dengan hukum-hukum yang dijadikan dasar. Ya. Di antara sebabnya karena sikap taklid. Ulama menyebutkan hadis dhaif boleh diamalkan dalam bab fadailul a'mal, keutamaan amal. Ini pun dengan syarat-syarat. Dan ini bukan sesuatu yang kemudian kita terima begitu saja. Ada munakasyah dalam bab ini. Ya, dan ulama mengatakan tetap tidak boleh. Ya, karena hakikatnya fadailul a'mal yang disebutkan di situ hadis yang dhaif tetap menetapkan amalannya bukan dengan hadis itu. Itu hanya menggambarkan suatu keutamaan. Hukumnya bukan dengan itu. Alhasil, ya, ini akibat buruk dari sikap fanatik dan ta'assub. Yang lebih parah lagi, hadis yang palsu. Sebagian menjadikan hadis yang palsu sebagai dalil suatu pendapat, karena dia sudah fanatik dengan pendapat itu. Ya. Karena dia sudah fanatik kepada pendapat itu. Hadis yang palsu pun dijadikan dalil. Nabi SAW mengatakan, misalnya, tawassalu bijahil, fa inna jahil indallahi azim. Karena sudah, pokoknya tawassul. Ya, dalilnya dengan apa? Walaupun tawassul itu, tawassul yang tidak dibenarkan, dalilnya dengan ini. Hadis yang palsu. Atau di samping itu, ada pula hadis yang palsu, bukan untuk berdalil, berhujjah, tapi untuk menghujat mazhab yang lain. Ya, untuk menghujat mazhab yang lain. Yang kelompok Hanafi, karena bencinya dengan kelompok Syafi'i, hanya mengatakan, saya siang dari zaman rajulun azarru min iblis Muhammad bin Idris Abu Hanifah siraj ummati. Abu Hanifah siraj ummati. Abu Hanifah siraj ummati. Akan datang pada suatu zaman nanti seseorang yang lebih jahat daripada Idris, yaitu Muhammad bin Idris. Saking bencinya orang Hanafi terhadap Syafi'i sampai bikin hadis palsu seperti itu. Masih dilanjutkan, Abu Hanifah adalah pelita umatku. Hanafi. Hanafi. Abu Hanifah pelita umatku. Abu Hanifah pelita umatku. Sampai seperti itu. Bikin hadis palsu untuk menghujat. Ini fanatik. Ya, fanatik dan ta'assub. Sampai bikin hadis palsu. Yang Nabi katakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa' maq'adahu minan nar. Orang yang dusta atas nama dengan sengaja, tempatilah tempat duduknya di neraka. Ya. tapi rela demi membela mazhab. Na'udzubillah min dzalik. Puan Sidin rahimahullah, nampaknya cukup sampai dulu karena waktu sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada maghrib. Alhamdulillah wa alhamdulillah syukran lillah. Terima kasih.